Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfirah, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ مَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih membahas tentang bab al-mahabbah, bab tentang al-mahabbah, rasa cinta. Al-mahabbah termasuk ibadah qalbiyah. Telah disebutkan bahwa rukun ibadah adalah mahabbah, dan mahabbah ibadah qalbiyah, ibadah dalam bentuk amalan hati, sehingga ibadah itu kadang dengan lisan, ibadah itu dengan hati, dan ibadah kadang dengan jawarih. Dan Syekh ingin menjelaskan tentang ibadah-ibadah dalam bentuk qalbiyah, al-mahabbah. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum kahubillah. Dan sebagian manusia, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, tandingan dalam masalah cinta. Yuhibbunahum kahubillah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana halnya mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Adapun orang-orang mukmin muwahhid, mereka lebih besar rasa cintanya kepada Allah daripada selainnya. Munasabatul ayat libab al-mahabbah. Kita lanjutkan penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Munasabatul ayat, hubungan ayat dengan mahabbabul mahabbah, dengan masalah cinta. Man'ul insani ayuhibba ahadan. Dalam ayat ini hubungannya ialah bahwa man'ul insani ayuhibba ahadan kamahabbatillah. Bahwasanya manusia dilarang untuk mencintai seseorang kamahabbatillah sebagaimana halnya dia mencintai Allah. Kenapa? Lianna hadza minasyirkil akbar. Karena ini termasuk jenis syirik akbar. Karena syirik akbar dalam bentuk cinta. Al-mukhriju 'anil millati, yang mengeluarkan seorang dari agama. Walihada yujadu fi ba'dil ubad. Oleh karena itulah kau dapatkan pada sebagian penyembah-penyembah berhala. Wa ba'dul khodam. Dan sebagian para pengabdi-pengabdi. Khodam? Aslinya khodam, pembantu. Nama yang dimaksud para pengabdi. Pengabdi-pengabdi kepada manusia. Apa yang terjadi? Faba'duhum mul'ubadu yu'azzibun wa yuhibbun ba'dal kubur. Para penyembah-penyembah kuburan, mereka mengagungkan dan mencintai sebagian kuburan-kuburan. Aulia ataupun para wali-wali Allah. Kama habbatillahi au asyad. Sebagaimana mereka mencintai Allah. Atau bahkan kadang lebih besar cintanya kepada selain Allah. Ini hubungannya. Sehingga tidak boleh seorang menjadikan di hatinya adanya rasa cinta kepada seseorang lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah. Walaupun dia orang soleh, walaupun dia orang yang dikatakan aulia, tetaplah Allah Ta'ala ahsaddu hubba, lebih dia cintai. Ditauhidkan. Allah berhak untuk ditauhidkan. Bukan kemudian malah dijadikan sebagai sekutu-sekutu dari kalangan hamba-hambanya. Wa kadzalik ba'dul khadam tajidhum. Demikian pula sebagian para pengabdi-pengabdi. Mengabdi kepada manusia. Atau mengabdi kepada orang mati. Dia agung-agungkan orang yang mati. Katanya bisa demikian dan bisa begitu. Maka mintalah kepada dia atau melalui dia. Kau dapatkan sebagian mereka yuhibbun haula'ir ru'us, ru'asa akthar mimma yuhibbunallah. Bahkan para sebagian pengabdi-pengabdi kepada manusia. Jadi hambanya manusia. Kamu dapatkan mereka mencintai haula'ir ru'asa, para pemimpin-pemimpinnya. Karena dia pengabdi kepada manusia yang lebih di atasnya. Aktsar mimma yuhibbunallah, lebih besar rasa cintanya daripada mencintai Allah. Kalau suruh menghamba kepada tuannya, pembesarnya, sami'na wa ta'na, apapun perintahnya. Tetapi giliran diperintahkan oleh Allah, salatlah kamu, dia tidak mau. Dia menolak dan ingkar. Lalu mana lebih cintanya Allah daripada manusia? Ini terjadi pada sebagian manusia. Wa yu'azzimunahum akthar mimma yu'azzimunallah. Bahkan kata Syekh, mereka mengagung-agungkan manusia, pembesarnya, pimpinannya. Lebih besar daripada hal mengagungkan kepada Allah. Kita sudah tahu perintah Allah adalah segala-galanya. Sami'na wa ata'na. Tetapi karena ini perintah gurunya, sehingga dia jadikan seolah-olah itu sabda yang tidak boleh diingkari. Giliran perintah Rasulullah SAW dia tolak. Tapi giliran yang mengatakan adalah guru besarnya atau pembesarnya, tidak berani membantah sekata pun. Inilah yang namanya mengagungkan selain Allah lebih besar daripada mengagungkan Allah. Lihatlah akibatnya. Orang-orang yang kafir, yang mereka diazab di dalam neraka. Dalam surat Al-Ahzab 6:7. Ketika orang-orang kafir dilaknat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, kekal di dalamnya. Apa kata mereka? Wa qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wa qalu, dan mereka orang-orang yang dimasukkan ke dalam jahannam, neraka sa'ir, mereka mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, inna ata'na sadatana, sesungguhnya kami dahulu mentaati sadatana, para pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami, fa'adhalluna sabila, maka mereka menyesatkan jalan Allah Ta'ala. Ya, ketaatan kepada pemimpin pembesarnya menjadi sebab dia keluar dari mentaati Allah, dari jalannya Allah Ta'ala, sehingga mereka tersesat. Akibatnya apa? Mereka sudah masuk ke dalam neraka. Yang ada hanyalah penyesalan. Rabbana atihim di'afain minal azab. Wahai Rabb kami, usul. Memohon kepada Rabb. Apa usulnya? Atihim di'afain. Berikan kepada para pemimpin pembesar-pembesar kami ini dua kali lipat siksanya. Dua kali lipat siksanya dari azab neraka. Wal'anhum la'nan kabira. Kutuklah mereka. Mohon dikutuk saja dengan laknat yang sebesar-besarnya. Rabbana atihim, demikianlah kondisi penyesalan. Dalam surat Al-Ahzab. Orang-orang yang mengikuti pemimpin dan pembesar, tidak mengikuti taat kepada Allah dan Rasul, akhirnya menyesal. Dalam surat Al-Furqan juga ada di sana. Menceritakan orang yang zalim. Kalau tadi orang kafir. Orang-orang yang kafir dilaknat, dimasukkan neraka sa'ir, seperti tadi penyesalannya. Kalau dalam surat Al-Furqan ayat 27. Itu dikisahkan orang yang zalim. Ya wama ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani taqattu ma'ar rasuli sabila. Berkatalah pada hari yauma ya'udhu dhalim, pada hari saat orang zalim menggigit kedua jarinya. Ya'udhu dhalim yadayhi, pada hari itu orang itu gigit jari. Apa maknanya? Orang kalau sudah terjadi sesuatu, loh kok jadi begini? Cuman bisa gigit jari. Iya, penyesalan. Karena keputusannya bagi dia adalah neraka. Sehingga hanya bisa gigit jari. Kenapa? Ya laitani, wahai seandainya saya, ittaqattu ma'ar rasuli sabila, seandainya saya dulu menjadikan bersama Rasul sabila, sebagai jalannya. Kalau seandainya dulu di dunia saya jadikan Rasul sebagai jalan yang saya tempuh, taat maksudnya kepada Rasul, penyesalan. Ya laitani, laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai seandainya saya tidak menjadikan si fulan ini. Siapa si fulan? Si fulan itu yang saya jadikan dia sebagai khalil, teman yang sangat dekat, yang saya pundi-pundi ucapannya, yang saya hormati dan saya muliakan kehormatannya. Saya sudah kalau menghadap dia mungkin hormatnya luar biasa, lebih hormat kepada dia daripada kepada Allah, sehingga dia menyesal karena telah menjadikan selain Rasul sebagai khalil. Kenapa? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Sungguh si fulan ini menyesatkan saya, ya. Orang yang dulu dicintai ternyata dia menyesatkan dirinya dari mengingat Allah setelah datangnya petunjuk Allah Azza wa Jalla. Belajar mempelajari peringatan Allah Ta'ala Al-Quran, malah disibukkan dengan yang lainnya. Si Khalil ini dulu yang menyesatkan saya. Itulah penyesalan-penyesalan di hari kiamat. Lantaran menjadikan selain Allah dan Rasul lebih dia cintai. Ini munasabatul ayah. Sehingga Imam At-Tawus menafsirkan ayat tadi surat Al-Ahzab, inna ata'na sadatana, sadatana ay al-asraf wa kubara'ana, para pembesar-pembesar, orang-orang yang dimuliakan, yakni al-ulama. Maksudnya kata Imam Tawus, para ulama, ulama-ulama yang diikuti ternyata menyesatkan dari jalannya Allah dan Rasulnya. Naam. Ittaba'na sadah, as-sadah al-umara, para pemimpin. Wal-kubara, para pembesar. Wal-misyakoh, dan para syekh-syekhnya. Wa khalafana rasul. Ternyata mereka-mereka ini menyelisihi jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah ma'asyil muslimin, mencintai manusia dan mencintai Allah dan Rasulnya. Haruslah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Walaupun dia orang besar, walaupun dia orang yang dimuliakan oleh banyak manusia, kalau ternyata menyelisih Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasul lebih didahulukan daripada dia. Barakallahu fiik. Inilah yang namanya cinta. Dia siap berkorban, meninggalkan sesuatu yang kadang tidak cocok dengan hawa nafsunya. Kalau saya cocok dengan syekh ini. Kenapa cocok? Sesuai dengan hawa nafsu saya. Beragama itu bukan mengikuti hawa nafsu. Wah, ini cocok ini dengan selera saya. Agama itu bukan dibangun di atas selera-selera hawa nafsu yang murahan. Agama itu dibangun di atas bimbingan ilmu Al-Kitab wa Sunnah dan bimbingan para ulama yang mereka istiqamah di atas sunnah. Itu yang kita minta kepada Allah setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Karena sebagian orang yang mereka menentang Allah dan Rasul, kadang pakai label juga. Saya juga mengikuti ulama ini. Ternyata ulama yang dia ikuti adalah ulama ahlul hawa wa ahlul bid'ah, sehingga menyesatkan dia semakin jauh dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, apalagi Nabi sudah mengkhabarkan adanya du'atun ala abwabi jahannam. Adanya dai-dai yang menyeru ke pintu jahannam. Nauzubillah. Maka kita harus benar-benar memohon kepada Allah untuk dibimbing di atas jalannya Rasul, tidak mengikuti ahlul ahwa yang mereka menyesatkan dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manhajnya para salafun salih. Itu munasabatul ayat dengan bab. Kita masuk al ayatu asania, ayat yang kedua. Wa qauluhu, dan firman Allah taala dalam surat At-Taubah ayat 24. Qauluhu taala, At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawma fasikin. Kul inkana, katakan wahai Muhammad, inkana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, bapak, anak, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, baik saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, jikalau bapak-bapak kalian, anak, saudara, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, ashirah akribaukum, kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian tumpuk-tumpuk, kalian kumpulkan, wa amwal, dan harta-harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun, dan perniagaan, bisnis, takhshawna kasadaha, yang kalian takut kasadaha, bangkrutnya, kurang cepat berkembangnya, atau bangkrut misalnya. Wa masakinu tardawunaha, dan tempat-tempat yang kalian tardawunaha, mencintainya, meridoinya. Ahabba ilaikum, itu semua lebih kalian cintai. Ada delapan. Ada delapan poin. Yang kalau itu kalian lebih besar cintanya kepada delapan tadi, minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih, daripada mencintai Allah, daripada mencintai Rasulnya, daripada mencintai untuk berjihad di jalannya. Apa akibatnya? Lebih mencintai harta-harta dunia dari delapan poin, lebih dia dicintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, di sini Allah mengancam, fatarabbasu, intadiru, tunggulah, tunggu saja, ma yahillu bikum min iqabih, apa yang akan Allah timpakan dari balasannya, siksanya, hatta yatiyallahu bi amri, sehingga Allah mendatangkan urusannya. Lalu Allah tutup, wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak akan memberi petunjuk, hidayah, orang-orang yang fasik, orang-orang yang mereka berbuat dosa. Kata Syekh Al-Syekh Saleh Al-Syekh, ini ancaman yang berat. Ancaman yang berat, wa'idun, ancaman yang berat bagi orang yang taqdimu mahabbata ghairillah ala mahabbatillah. Ancaman yang berat bagi orang yang dia lebih mencintai selain Allah dari 8 jenis tadi daripada mencintai Allah. Dan ini termasuk kabiratun minal kabair, dosa-dosa besar, dari dosa-dosa besar. Wa muharramatun, wa muharramun minal muharramat, perbuatan haram dari hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Karena Allah tawa'ada alaih wa hakama ala fa'il bil fusq, karena pelakunya divonis dengan orang fasik. Wa dolal, dan orang sesat. Karena yang wajib Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai. Demikian disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh tentang kalimat fatarabbas. Kembali kepada pelajaran, sebagian ahli tafsir menyebutkan kata Syekh Saleh Fauzan tentang ayat ini, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok kaum muslimin yang waktu itu ada di Mekah dan tidak berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak mau hijrah meninggalkan Mekah, negeri yang tidak aman, negeri yang tidak boleh di situ beribadah kepada Allah? Kenapa tidak mau pindah? Terancam agamanya, kenapa tidak mau pindah? Disebutkan oleh para ulama sebagaimana disebutkan Syekh Saleh Fauzan, li'annahum atharu, karena mereka lebih mengutamakan ayyab qaw fi Makkah, menetap di kota Mekah. Kenapa lebih senang tinggal di Mekah? Karena untuk menjaga harta-hartanya, menjaga tempat tinggalnya, menjaga kerabat-kerabatnya, sehingga mereka mendahulukan kecintaan kepada harta anak keluarga, bisnisnya, tempat tinggalnya, daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah ancam dengan ancaman tadi. Barakallahu fiik. Sehingga lihatlah, itu diantara tafsir asbabun nuzul surat ini, ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Maka lihat, orang-orang yang mau hijrah memegang prinsip tauhid sunnah, mereka rela jadi orang fakir yang meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, rumahnya, istrinya, anaknya, keluarganya, bapak ibunya, yang mereka tidak mau bersama-sama Islam, ditinggalkan. Tidak mungkin, apalagi sudah tidak memungkinkan ibadah di negeri sana, sehingga mereka hijrah dalam kondisi fakir, siap menjadi orang kere, melarat, kurang dunianya, yang penting agamanya selamat. Itulah orang cinta. Adapun dunia itu rendah bagi dia. Tidak mengapa. Lil fuqara, orang-orang yang fakir, kata Allah. Al muhajirin, dari kalangan orang yang hijrah. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, karena diusir. Diusir dari kampung halamannya, disuruh meninggalkan hartanya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka lakukan untuk mencari keridhaan Allah, keutamaan pahala, keutamaan ibadah, dan mencari keriduan Allah. Naam. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Dan mereka meninggalkan itu semuanya untuk menolong Allah dan Rasul. Jihad. Maka Allah sebutkan, ulaika humus sadiqun. Merekalah orang yang jujur. Orang yang jujur ya ibadallah, bukan mencari pamrih dunia. Dunia itu bagi dia adalah sesuatu yang sifatnya hanya sebagai sarana saja. Dunia hanya diletakkan di tangannya. Dunia tidak diletakkan di hatinya. Sehingga tak kala dunia hanya di tangan, kadang datang, kadang pergi, kadang dilepas, kadang diterima. Dunia. Orang yang jujur cintanya pasti lebih mencintai agamanya daripada dunianya. Itulah orang-orang yang disebut al-muhajirin. Para salafun salih. Maka seorang salafi yang mengikuti manhaj para salafun salih, agama lebih dia cintai daripada dunia. Walaupun gajinya 1 juta, 2 juta, sekian juta. Kalau ternyata harus mengorbankan prinsip agamanya, lah agama lebih mahal bagi saya. Seharusnya demikian. Demikianlah orang yang jujur. Memang sulit dan berat menjadi orang yang jujur. Makanya orang yang shodiqin di atas syuhada. Orang yang mentaati wa may yuti'illah wa rasul, orang yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ladina ma'al ladina an'amallahu alaihim. Mereka orang yang Allah berikan nikmat bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat, minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin wasyuhada. Di bawah nabi, di atas syuhada. Maka kejujuran itu memang berat. Maka buktikan cinta kita ini sebagai cinta yang jujur. Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada dunianya. Barakallahu fik. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika dia masuk Islam, maka ibunya datang dan bersumpah, wallahi la akulu wa la asrab, demi Allah wahai Sa'ad, saya bersumpah demi Allah tidak akan makan dan tidak minum sampai kamu keluar dari agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia seorang yang telah dicukupi oleh keluarganya. Walaupun ibunya memaksa untuk kufur, itu ibunya sendiri yang kita disuruh birrul walidain. Wallahi demi wahai sang ibu, saya tidak akan keluar dari agamanya Nabi Muhammad SAW. Sampai ibunya pingsan. Karena tidak makan, tidak minum, mogok, biarkan. Allah ingatkan, wa bil walidaini ihsana, berbuat baik. Berbuat baik bukan maknanya mengikuti ajakan orang tua yang jelek. Wa sahihuma fid dunya ma'rufa, berikan hal yang ma'ruf, tapi bukan mentaati ajakan kesyirikan, kekufurannya, kemaksiatannya. Itu kepada orang tua sendiri apalagi orang lain. Demikian pula naam para sahabat yang lainnya. Mereka lebih mencintai Mus'ab ibni Umair, pemuda yang tampan. Sang ibu selalu mencukupi nafkahnya. pemuda yang tampan dan fasih berbicaranya, selalu wangi bajunya dan badannya, sehingga wanita-wanita Mekah berangan-angan, kalau seandainya saya berdampingan dengan Mus'ab bin Umair, ternyata dia lebih memilih agamanya. Walaupun ibunya tidak mau lagi memberi nafkah kepada anak muda ini, dibaikot ekonominya, hijrah, dan jadilah orang yang fakir. Jadilah dia pengajar Quran, saking fakirnya sampai saat menjadi syahid perang Uhud, tidak didapatkan kain kafan. Kalau ditarik kain kafannya ke kaki, kepalanya nongol. Kalau ditarik ke atas, kepala yang ditutup, kakinya kelihatan. Kafannya pendek, tidak punya harta. Maka Nabi suruh sahabat untuk menarik kain kafan, tutup bagian kepalanya, kakinya ditutup pakai rumput. Tutup pakai rumput kaki. Demikianlah para salafun as-salih, mereka lebih mencintai akhirat daripada dunia. Tayyib barakallahu fikum. Kembali kepada ayat, qul in kana abaukum. Abaukum ismu kana. Dalam ayat ini, qul in kana, dalam bahasa Arab, abaukum namanya isimnya kana. Wabakiyal ayah, dan sisa dari ayat berikutnya marfu', dibaca marfu', abaukum wa abna'ukum wa amwalukum ma'tuf alaih, mengikuti kalimat abaukum. Wa khabaru kana ahabba, khabarnya kana adalah kalimat ahabba ilaikum minallah wa rasuli, itu khabarnya. Kul, khitab yang diajak bicara lirrasul. Kul ya Muhammad. Wal mukhatab fi qawlihi, adapun yang diajak bicara pada kalimat abaukum al ummah, umat ini. Katakan, jika bapak-bapak kalian, kalian umat ini. Wal amru, adapun kalimat fi'il amar fatarabbasu, pada ayat ini yuradu bihi tahdid, yang dimaksud ancaman. Tunggulah, kalau kamu lebih mencintai harta-harta tadi daripada Allah dan Rasul dan jihad, tunggu saja, akan datang balasannya. Begitu. Intadiru iqaballah, tunggu saja balasan dari Allah. Hatta ya'ti Allah bi amrih. Makanya pada ayat berikutnya, sehingga Allah mendatangkan perintahnya, maksudnya azabnya. Apa bentuk azab yang Allah timpakan? Bi'ihlakiha ula, dengan dibinasakan. Dengan dibinasakan oleh Allah haula'il mu'assirin, mereka-mereka yang lebih mengutamakan. Limahabati haula'il asnafis samaniyah, mereka yang lebih mengutamakan mencintai delapan jenis tadi. Ala mahabbatillahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi, daripada mencintai Allah, mencintai agamanya Allah, mencintai sunnah rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Idza tabayatum bil ina, kalau kalian sudah jual beli pakai riba. Wa raditum biz zara, lebih ridho dengan pertanian. Wa khatum aznabal baqar, kalian pegang ekor-ekor sapi. Sibuk dengan dunia tadi, perdagangan, peternakan, pertanian. Wataraktumul jihad, lalu kalian tinggalkan yang namanya prinsip berjuang di jalan agama Allah. Apa yang terjadi? Sallallahu alaikum zulla. Allah timpakan kerendahan, kehinaan. Lihat, dihinakan oleh musuh. Dihinakan oleh musuh karena kita sibuk dengan itu semua. Daripada jihad, daripada talabul ilm, menyebarkan ilmu, berjuang di atas agama Allah. Sibuk dengan dunia. Ini ancamannya berat. Dihinakan. Allah biarkan kita dihinakan di hadapan musuhnya. La yanzi'uhu, tidak akan dicabut kehinaan tadi. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama. Belajar-belajar di atas manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian insyaallah sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.